suci. Saiki kue nuntut aku balik. Apa kue pantas salah ganti? Aku sewati melarani. Yeah. pas itu lo gak ikut tuh Pak Tejo?